Mitra bisnis Jawa Pos menulis, investor asing migas mengeluh dan membeberkan kisah horor tentang iklim investasi di Indonesia yang termasuk undang-undang bisa direvisi sehingga tidak ada kepastian hukum, tumpang tindih aturan, perilaku korup, juga adanya ancaman pidana yang dikaitkan tuduhan perusakan lingkungan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Asri Pancawarna, Hendra Taatmoko. Pak Hendra, apa komentar Anda? Saya sendiri tidak tahu persis bagaimana undang-undang mengenai kerusakan lingkungan ya. Tapi saya sebagai pebisnis, sebagai pelaku bisnis yang saya juga bisa merasakan seperti yang mereka rasakan adalah ketidakpastian satu hukum. Kemudian hambatan-hambatan yang menyebabkan high cost. Peraturan pemerintah yang mungkin juga ada kaitan dengan tumpang tindih itu bukan saja dirasakan oleh para investor baru, tetapi juga sangat dirasakan oleh para pelaku bisnis yang lain dengan adanya high cost tadi, berbagai macam biaya-biaya. Bagi kami sebagai pelaku bisnis yang memang membutuhkan sumber energi gas, dengan masuknya investor asing yang mungkin bisa menyediakan pasokan bahan energi gas yang lebih memadai, tentunya disambut dengan senang hati. Sebab bagi kami, khususnya bagi bisnis saya, yaitu di keramik dan granit, itu bahan baku gas itu adalah sangat vital dan belum bisa digantikan dengan energi lain. Lalu untuk kedepannya, apa harapan Bapak agar iklim investasi migas kita dapat semakin meningkat? Adanya suatu program atau adanya suatu ketentuan yang jelas, baik dari pemerintah sendiri terhadap pemasok gas yang sekarang sudah ada, yaitu Pertamina, sehingga bisa memberikan atau mensuplai kebutuhan sesuai yang dibutuhkan oleh pelaku industri, dan juga ketentuan yang jelas dan tegas dan sifatnya semacam merangsang dan meningkatkan gairah bagi investor asing untuk mau mengeksplorasi sumber energi gas yang ada di Indonesia. Mengingat mungkin bahwa untuk mengeksplorasi sumber energi gas tersebut yang memerlukan suatu biaya tinggi atau investasi tinggi, di mana kemungkinan pemerintah masih memerlukan bantuan adanya investor asing yang masuk. Bagi kami sebagai pelaku bisnis yang membutuhkan, semakin cepat pasokan energi gas tersebut bisa disediakan, tentunya akan disambut dengan rasa optimis. Saya rasa dan saya yakin banyak pemain bisnis yang mempergunakan gas ini yang berkeinginan untuk melakukan ekspansi. Dan juga ekspansi itu juga sekaligus itu akan membuat kita menjadi low cost producer, bukan high cost producer seperti sekarang. Sebab semakin banyak yang kita produksi, tentunya biaya akan turun. Inilah yang menjadi peluang bagi produsen-produsen di luar negeri, khususnya China, yang mulai mendominasi pasar Indonesia. Sehingga tidak heran dengan adanya harga yang tidak bersaing dari produsen lokal, banyak sekali produsen lokal yang sudah mulai beralih menjadi trader. Bukan menjadi manufacturer, tetapi menjadi trader. Jadi importer. Nah ini kan dampaknya kan jelek sekali. Demikian Hendra Taatmoko, saya Giri Sadewa.